yang telah dia ungkapkan, yakni Qiyas ini maksudnya adalah mu'awwil tersebut dan para pendahulunya, dari para gurunya, ya, orang-orang filsafat dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala, kalau dia mengira bahwa Allah Azza wa Jalla tidak mampu mengungkapkan kebenaran dengan lafaz yang jelas sebagaimana yang orang itu katakan, maka dia berarti telah memiliki dzan, berprasangka kepada Allah fi qudratihi, akan kekuasaan Allah Al-Azza, ketidakmampuan. Ini berarti dia telah mengatakan bahwa Allah tidak mampu, kekuasaan Allah tidak mampu, Allah tidak bisa. Na'udzubillah, ya, Allah tidak bisa memberitahukan tentang dirinya dengan lafaz yang jelas, sehingga perlu ditakwilkan oleh mu'awwil tersebut. Ini termasuk su'udzon, prasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa in qala, apabila dia mengatakan innahu qadir wa lam yubayyin wa adala 'anil bayani wa 'anil tasrihi bil haqqi ila ma huwa ila ma yuhimu bal yuqi'u fil batil al muhali wal i'tiqadi al fasidi faqad dhanna bi hikmatihi wa rahmatihi dhanna as-saw. Nah, kalau si mu'awwil itu mengatakan sebenarnya Allah mampu, namun Allah tidak menjelaskan, lam yubayyin, wa adala 'anil bayan, dan berbelok dari penjelasan, wa 'anil tasrih, dan berterus terang bil haqqi, dengan kebenaran, ila ma yuhim, kepada sesuatu yang mengesankan, ya, memberikan sesuatu yang tidak jelas, atau bahkan yuqi, terang-terangan menjatuhkan, fil batilil muhal, dalam kebatilan yang mustahil, wal i'tiqadil fasid, dan keyakinan yang rusak. Dan menurut, ya, orang-orang filsafat musyabbihah mu'awwilah, keyakinan ahli sunnah itu kebatilan yang mustahil, keyakinan yang keliru. Padahal ahli sunnah mengambil dari Al-Quran dan As-Sunnah langsung tanpa dibelokkan, ditakwilkan. Nah, ya, siapa yang mengatakan bahwa Allah tidak, Allah sebenarnya mampu untuk menjelaskan hakikat daripada sifat-sifat, namun Allah tidak lakukan, justru Allah, ya, memilih jalan yang lain. Nah, yang membawa kepada keyakinan yang batil, maka dia telah mengira bihikmatihi wa rahmatihi, dalam masalah hikmah dan rahmat Allah, wanasau, prasangka yang jelek. Kalau mengatakan tidak mampu, berarti, nah, ya, dia menolak, membantah ayat innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, kalau sebenarnya mampu tapi dia tidak lakukan, maka itu berarti dia telah memiliki prasangka jelek berkaitan dengan hikmah. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim. Allah yang Maha Bijaksana, Ar-Rahim, yang, nah, memiliki rahmat, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, mana hikmah Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dijelaskan masalah yang sangat penting, masalah akidah berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala, masa tidak dijelaskan? Dan itu juga merupakan rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba dapat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifat-Nya, itu sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang besar. Nah, siapa yang mengira bahwa Allah tidak menjelaskan, meskipun Allah mampu namun tidak menjelaskan, yang benar, tidak berterus terang dalam masalah asma wa sifat, nah maka dia telah berprasangka jelek kepada Allah Azza wa Jalla, khususnya berkaitan dengan hikmah dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Nah ya, karena hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang dibutuhkan itu yang semestinya dijelaskan, disampaikan kepada hamba. Nah, ya. Nah. Baik. Ini juga termasuk su'udzon, prasangka jelek kepada Allah Azza wa Jalla. Qala wa dhanna annahu huwa wa salafuhu 'abaru 'ala al-haqqi bi sharihihi duna Allahi wa rasulihi wa anna al-huda wal-haqqa fi kalamihim wa 'ibaratihim wa amma kalamullah fa innama yukhadhu min dhahirihi at-tashbihu wat-tamthilu wad-dhalal وظاهر كلام المشركين والحيارى هو الهدى والحق فهذا من أسوأ الظن بالله. Dan dia mengira bahwa dia, orang-orang ahli takwil dan para pendahulu mereka yang mengibaratkan, yang mengungkapkan kebenaran dengan jelas, bukan Allah Ta'ala dan Rasulnya, sehingga dia meyakini bahwasanya petunjuk dan kebenaran adalah dalam perkataan dan ungkapan-ungkapan mereka. Wa amma kalamullah, adapun perkataan Allah itu hanya diambil dari lahiriahnya, dari konteksnya, at-tashbih wat-tamtsil wad-dhalal. Ya, penyerupaan, penyamaan dan kesesatan. Nah, jadi ya ahli ta'wil, nah ketika mendengar ayat yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, nah mereka mengatakan kalau menetapkan tangan itu berarti menyerupai, menyamakan dengan makhluknya, dan itu adalah kesesatan, ini harus dibelokkan, harus ditakwilkan. Ya, nikmat Allah, bantuan Allah Azza wa Jalla di atas mereka. Nah, sehingga mereka meyakini bahwa apa yang mereka katakan itu yang benar. Nah, perkataan Allah justru menunjukkan tasbih. Wa zahiru kalamil musyrikin wal hayara, dan konteks dari perkataan orang-orang musyrik serta orang-orang yang bingung, yaitu ahli filsafat, itulah petunjuk dan kebenaran. Siapa yang memiliki prasangka seperti ini? Ini min aswa'id dhanni billah, termasuk prasangka yang paling jelek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ya mengambil dari ayat Allah Azza wa Jalla, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir, menetapkan apa yang ada dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan diyakini tidak sama, tidak serupa dengan selain Allah Azza wa Jalla, karena tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah Azza wa Jalla. Isbatun bila tamsilin. Nah, ya. Wa tanzihun bila ta'til, menetapkan tanpa menyerupakan, menafikan tanpa mengingkari. Ya, itu adalah kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal asma wa sifat. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa kullu haula'i min adh-dhannin billahi dhanna sawu. Maka semua mereka yang disebutkan tadi memiliki akidah-akidah yang menyimpang. Mereka itu termasuk orang-orang yang memiliki prasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minadh-dhannina billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah, termasuk orang yang memiliki prasangka yang tidak benar, prasangka jahiliyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indaha kalamul Imam Ibnu Qayyim. Sampai di sini ya, selesailah perkataan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala fi bayani, dalam menjelaskan manhum, siapakah orang alladzina yadununa billahi walal haqqi dzannan jahiliyah, siapakah orang yang memiliki prasangka yang tidak benar kepada Allah Subhanahu wa taala, prasangka jahiliyah. Wa man arada istifa'ahu falyuraji'hu fi zadil ma'ad, wallahu musta'an. Siapa yang ingin yang melengkapi tentang orang-orang yang berprasangka jelek kepada Allah Azza wa Jalla, silakan lihat kitab Zadil Ma'ad pada jilid yang ketiga. Nah, ini bentuk pertama amalan yang menyebabkan murtad, ya, dan yang bertolak belakang dengan akidah yang benar, su'udzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalnya yang kedua, al-istihza'u bi syai'in fihi dzikrullah. Termasuk amalan yang bertolak belakang dengan tauhid dan bisa menyebabkan murtad adalah al-istihza', memperolok-olok sesuatu yang ada padanya zikir atau nama penyebutan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, istihza, memperolok-olokkan. Baik, bisa nanti bentuknya dengan perkataan, bisa dengan perbuatan. Ya, tidak berkata, tidak berbicara, tapi mengisyaratkan dengan bibir dan lidahnya untuk menunjukkan ya, olok-olokan dia, mengejek, menjelek-jelekannya, meremehkannya. Nah, itu termasuk istihza. Qala yajibu 'alal muslimi ihtiramu kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ulama'il muslimin. Wajib bagi seorang muslim untuk menghormati Al-Qur'anul Karim dan sunnah-sunnah rasulnya, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ulama'il muslimin, dan menghormati ulama kaum muslimin karena ilmu mereka. Nah, ini merupakan satu kewajiban. Ya. Wa ayyarifa hukma man istahza'a bi syai'in fi dzikrullah abil qur'anu abil rasul. Dan juga wajib bagi seorang muslim mengetahui hukum orang yang memperolok-olok sesuatu yang ada padanya zikir nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an atau Ar-Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liyakunal muslimu ala hadri min dzalik. Sehingga seorang muslim ya berhati-hati dalam hal itu. Fa inna man istahza'a bi dzikrillah aw al-qur'ani aw ar-rasuli aw bi syai'in fihi min as-sunnati faqad kafara billahi azza wa jalla. Karena barang siapa yang memperolok-olokkan nama Allah Subhanahu wa taala atau Al-Qur'an atau yang sesuatu yang ada padanya zikir kepada Allah, Al-Qur'an, Rasulullah alaihi salatu wassalam atau sunnah-sunnahnya, faqad kafara billah, dia itu telah kafir. Ya, kafir kepada Allah azza wa jalla. Istighfabi birrububiyah war risalah. Karena berarti dia meremehkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan rasul, risalah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dia meremehkan rububiyah Allah, bahwa Allah yang mengatur alam semesta ini, bahwa Allah yang memiliki, yang menciptakannya. Dia telah meremehkan risalah Rasul dan tidak meyakini kerasulan beliau alaihi salatu wassalam. Nah, padahal seorang tidak akan menjadi muslim kecuali bersaksi dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ya, Wadzalika munafin litauhid. Dan itu bertolak belakang dengan tauhid yang semestinya tauhid mengajarkan kepada dia, memerintahkannya, menuntutnya untuk mengagungkan Allah dan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, wa kafara bi ijma'i ahli ilmi. Dan orang itu telah kafir dengan ijma, kesepakatan para ulama. Nah, jadi orang yang memperolok-olokkan sesuatu yang ada padanya, zikir Allah, penyebutan nama Allah atau Al-Qur'an atau Rasulullah alaihi salatu wasalam atau sunnah-sunnahnya, dia kafir menurut ijma, ya, kafir. Nah, dengan ijma para ulama, dengan kesepakatan para ulama. Bukan berarti tidak ada dalil dari ayat dan hadisnya. Ada dalil ayat dan hadisnya, tapi diperkuat lagi dengan ijma, ya, dengan ijma. Pada bahwa para ulama mujtahidin sepakat kafirnya orang tersebut. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat At-Taubah 65-66. Nah, walain sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Dan apabila engkau tanyakan kepada mereka, misalnya mereka orang-orang munafikin itu akan mengatakan, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Tadi itu dari kami hanya untuk, ya, nakhudhu, ngobrol, mengisi waktu, wa nal'ab, dan bermain-main. Nah, jadi istihza yang mereka lakukan, nah, itu bukan sengaja ingin memperolok-olok, hanya bergurau dan bermain-main. Rasulullah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, "Qul," katakanlah, "Abillahi," apakah dengan Allah, "wa ayati," dan ayat-ayatnya, "wa rasulihi," dan rasulnya, "kuntum tastahzi'un," kalian memperolok-olok. "La ta'tadiru," jangan kalian menyebutkan alasan, jangan minta maaf. "Qad kafartum ba'da imanikum," kalian telah kafir setelah iman kalian. Nah, ini dalil dari Al-Quran tentang kafirnya orang yang istihza dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya sunnah-sunnahnya. Kafir meskipun bermain-main, ya, kafir meskipun bermain-main. Nah, tapi tentunya, ya, main-main itu juga dilakukan dengan sengaja. Nah, ya, dengan sengaja. Adapun ketika orang tidak sadar, ya, nah, kemudian dia mengeluarkan omongan-omongan istihza, maka tentunya dalam pada saat itu dia tidak mukallaf, ya. Tapi main-main di sini berbeda. Dia sadar, ya. Nah, dan kemudian mengucapkan kalimat-kalimat, nah, yang jelek. Qala wa qad jaa bi sababi nuzuli hatainil ayatainil karimatain. Dan telah datang riwayat sebab turunnya kedua ayat yang mulia ini. Annahu ma hasala minal munafiqin bi ba'dil ghazawati min sukhriyatin bil rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Nah, ya, bahwa sebabnya adalah apa yang terjadi dari orang-orang munafikin pada sebagian peperangan, di mana mereka itu memperolok-olokkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, ya, Rasulullah Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Maka jadi di awal dikatakan dan ulama kaum muslimin. Ya, merolokkan para ulama dan juga berbahaya. Faqarrawa Ibn Jarir wa ghayruhu an Ibn Umar wa Muhammad Ibn Ka'ab wa Zaid Ibn Aslam wa Qatadah dakhala hadithu ba'dihim bi ba'din. Ibn Jarir al-Tabari dan lainnya telah meriwayatkan dari sahabat Ibn Umar radhiyallahu anhuma, demikian juga dari kalangan tabi'in Muhammad bin Ka'ab al-Quradi, Zaid bin Aslam bin Qatadah rahimahumullah ta'ala, dakhala hadithu ba'dihim bi ba'din, ya, bercampur hadis mereka sebagian dengan yang lain, yakni lafadznya saling melengkapi, melengkapi kisah itu. Nah, disebutkan bahwasanya annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk, berkata seseorang, nah, dalam pada perang Tabuk, saat perang Tabuk, orang itu mengatakan ma ra'aina mithla qurra'ina haula, kami tidak melihat seperti ya ahli qira'ah qurra'ina, para ulama mereka itu, ya ini maksudnya para sahabat. Arghabu butunan wala aghzabu alsunan wala ajbada 'inda al-liqa, mereka itu adalah orang-orang yang paling suka dengan masalah perut. Arghabu butunan, ya, arghabu butunan, paling suka dalam masalah perut dan bawah perut. Nah, wala aghzabu alsunan, dan tidak ada yang lebih berdusta, suka dusta. Wala ajbana, dan lebih pengecut endal liqa, saat peperangan. Yakni yang mereka maksud dengan qurra'ina adalah Rasulullah alaihi salatu wasalam wa ashabahu al-qurra, dan para sahabatnya, para ulama. Wa qala lahu Auf bin Malik, maka berkatalah kepada orang itu, ya, sahabat Auf bin Malik. Sahabat Auf bin Malik membantah orang tersebut dengan mengatakan, kadzabta, kamu berdusta. Walakinnaka munafiq, tetapi kamu memang orang munafik. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan kabarkan ini kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره. Maka sahabat Auf bin Malik segera pergi menjumpai Rasulullah alaihi salatu wasalam untuk memberitahukan hal itu. فوجد القرآن قد سبقه, maka dia dapati Al-Qur'an telah mendahului dia. Yani wahyu sudah lebih dulu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Ya, Allah azza wa jalla yang mendengar. Nah. Kalimat tadi langsung memerintahkan kepada Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang hal itu. فَجَاءَ ذَلِكَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَقَدِ اِرْتَحَلَ وَرَكِبَ نَاقَتَهِ, maka orang itu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah beranjak pergi berjalan, dan beliau menaiki untanya, menunggangi kudanya. فَقَالَ, maka orang itu mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah alaihi salatu wasallam, إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَتَحَدَّثُ حَدِيثَ الرَّقْبِ نَقْطَعُ بِهِ عَنَّا. Nah, wahai Rasulullah, sebenarnya kami hanya berbincang-bincang, ya, نَخُوضُ وَنَتَحَدَّثُ, berbincang-bincang, حَدِيثَ الرَّقْبِ, perbincangan orang dalam perjalanan, ya, untuk melupakan jauhnya perjalanan, biasanya disambil ngobrol. Nah, naqta'u bihi 'anna, ya, untuk menghilangkan keletihan perjalanan, 'anna at-tariq. Qala Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, ka'anni anzuru ilayhi muta'alliqan bi nis'ati naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa inna al-hijarata tankubu rijlayhi wa huwa yaqul innama kunna nakhudu wa nal'ab. Abdullah bin Umar mengatakan seolah-olah aku melihat, yakni Abdullah bin Umar mengatakan aku benar-benar ingat, ya, aku benar-benar ingat seolah-olah ada sekarang di hadapan saya pandangan enam orang tersebut. Ya, kalau zaman sekarang cuplikan video mungkin, ya, orang itu muta'alliq bergantung binis'ati naqati Rasulullah dengan tali kendali dari unta Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tali yang lain yang nempel pada badan unta. Wa innal hijarata tanqubu rijlai, dan batu menabrak pada dua kakinya. Ya, dia bergelantungan pada unta Nabi sallallahu alaihi wasallam, unta yang berjalan sehingga dia tidak perhatikan kakinya nabrak batu-batu kerikil, batu-batu yang agak besar di perjalanan itu. Wa huwa yaqul, dan dia mengatakan innama kunna nakhudhu wa nal'ab, kami hanya bermain-main. Faqala fa yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan kepadanya membaca ayat Allah azza wa jalla, abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya, nah, apakah dengan Allah azza wa jalla, ayat-ayatnya dan rasulnya kalian merolok-olokkan, kalian bermain-main? Jangan minta maaf, kalian sudah kafir setelah iman kalian. Nah, maka ini dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya, menunjukkan kafirnya orang yang memperolok-olokkan ayat Allah Azza wa Jalla, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk juga memperolokkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama, yang berarti memperolok-olokkan ilmu yang mereka miliki. فبهاتين الآيتين الكريمتين مع بيان سبب نزولهما دليل واضح على كفر من استهزأ بالله أو رسوله أو آيات الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو صحابة رسول الله رضي الله عنهم. Maka pada dua ayat ini ditambah lagi dengan penjelasan sebab nuzulnya, ada dalil yang jelas tentang kafirnya orang yang istihza dengan Allah Ta'ala dan Rasulnya, ayat-ayat Allah, sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu anhu. Lianna man qala dhalika fahuwa mustakhiffun birrububiyyati warrisalah. Ya, karena orang yang melakukan itu berarti dia meremehkan rububiyyah Allah. Berani memperolok-olokkan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Seolah-olah dia itu kuat. Nah, ya. Nah. Padahal, ya. Nah, dia sangat lemah, dia sangat kecil. Demikian juga dia meremehkan, ya, Rasulullah alaihi salatu wasalam, risalah beliau. Padahal munafiq li tauhid, dan itu bertolak belakang dengan tauhid wal aqidah dan akidah. Walau lam yaqsud haqiqatal istihza, meskipun dia tidak bermaksud berniat istihza yang sebenarnya, hanya bermain-main. Ya, sebagaimana sebab turunnya innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Nah, qala wa min hadzal babi al istihza'u bil ilmi wa ahlihi, termasuk dalam bab ini, termasuk beristihza yang menyebabkan kekafiran adalah istihza dengan ilmu dan ahlinya, orang-orang yang memilikinya. Wa adam ihtiramihim, tidak menghormati mereka. Awil waqi'atu fihim, dan menjelek-jelekkan, menjatuhkan mereka. Min ajlil ilmi alladhi yahmilunahu, karena sebab ilmu yang mereka bawa. Wa kaunu dzalika kufran, ya, dan itu termasuk kekafiran. walau lam yaqsud haqiqatan istihza, meskipun dia tidak berniat untuk memperolok-olokkan. Karena haulal alladziina nazzalat fiihimul aayaatu jaa'u mu'tarifiin bima sadara minhum wa mu'tadiriina biqaulihim innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Karena orang-orang yang menjadi sebab turunnya ayat 65-66 dari surat At-Taubah tadi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakui apa yang telah mereka lakukan dan mereka mu'tadiriin minta maaf. Beralasan dengan mengatakan indama kunna nakhudhu wa nal'ab. Ai lam naqsud al-istihza' wa at-takdzib wa innama qasadna al-la'iba. Kami tidak bermaksud untuk memperolok-olokkan dan mendustakan. Mendustakan risalah. Tetapi kami maksudkan la'ib, main-main, gurau. Wa la'ibu diddul jiddi. Ya. Nah, dan main-main tentunya lawan daripada keseriusan. Tidak serius namanya main-main. Makanya, ya, tadi dikatakan lau lam yaqsud haqiqatan istihza. Baik, fa akhbarahum Allahu 'ala lisan rasulih sallallahu alaihi wasallam anna udrahum hadza la yughni 'anhum min Allah syai'ah. Maka Allah memberitahukan lewat lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa alasan mereka itu tidaklah mempengaruhi sedikit pun, tidak berguna sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masalahnya masalah besar. Masalah besar berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayatnya itu dipermain-mainkan. Ini adalah satu yang kekurang ajaran, maka hukumannya pun nah besar dari Allah Azza wa Jalla. Wa annahum kafaru ba'da imanihim bi hadhihi al-maqalati allati istahza'u biha, dan bahwa mereka itu telah kafir setelah iman mereka. Kafir setelah iman mereka dengan sebab perkataan yang mereka memperolok-olokkan dengannya. Wa lam yaqbal i'tidarahum bi annahum lam yakunu jaddina fi qawlihim wa innama qasadul la'ab la'ib. Allah tidak menerima alasan mereka yang mengatakan bahwa mereka itu tidak serius, tidak sungguh-sungguh dalam perkataannya. Mereka hanya bermain-main. Tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Wa lam yazid sallallahu alaihi wasallam fi jabati ala tilawati qaulillahi ta'ala. Nabi alaihi salatu wasallam ketika menjawab orang itu pun tidak menambahi selain daripada membaca, ya. Tidak menambahi ayat. Nabi sallallahu hanya membacakan kepada mereka ayat Allah Azza wa Jalla. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Nabi hanya membaca ayat itu, tidak menambahi dengan kalimat yang lain. Karena hala la yadkhuluhu al-mazhu wal-lahibu. Karena masalah ini masalah besar, tidak masuk padanya hukum, ya, hanya tidak boleh dan tidak akan terpengaruhi dengan al-mizah, kurawan wal-la'ib. Nah, ya, termasuk masalah besar juga adalah talak, ya. Nah, ya kan? Nah, karena pernikahan ini adalah mitsaqan ghalidha, orang yang bermain-main dengan talak, ya, yang berarti dia meremehkan persaksian Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaupun dia main-main mengucapkan kalimat talak itu dianggap, ya dah? Nah, salah besar, ya. Nah, tidak diperhitungkan padanya. Nah, sendau gurau dan permainan. Wa innamal wajibu ayin an tahtarima hadhihi al-asyya' wa tu'azzim atau tuhtarama hadhihi al-asyya' wa tu'azzam. Yang wajib, yang semestinya itu adalah dihormati perkara-perkara seperti ini dan diagungkan. Wal yakhsha 'inda ayatillahi imanan billahi wa rasulihi wa ta'dhiman li ayatihi. Nah, dan hendaknya orang itu khusyuk ketika mendengar, ketika membaca ayat-ayat Allah, karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memberitahukannya, wa ta'dhiman li ayatihi, dan karena mengagungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wal kha'idul la'ib, dan orang yang bersedaukura bermain-main dengan ayat-ayat Allah, itu muntaqisun laha, meremehkannya, ya, tidak menghormatinya, mengurangi kehormatan kepadanya. Nah, maka ya, ini istihza kepada ayat-ayat Allah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada para ulama. Permasalahan yang besar. Masih ada lanjutan penjelasan dari seorang ulama. Sudah dulu sampai di sini. Allahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam.